Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita segenap kaum mukminin, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, adalah Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita satu hari dalam satu pekan sebagai hari raya. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kita sebagai hari raya dalam satu pekan, yaitu hari Jumat. hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adallallahu bil jum'ati au anil jum'ati man kana qablana fa kana lil yahudi yaumus sabti wa kana lin nasara yaumul ahadi faja'a Allahu bina fahadana Allahu bi yaumil jum'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adallallahu 'an yaumil jum'ati man kana qablana." Allah Subhanahu wa taala telah memalingkan hari Jumat dari umat-umat sebelum kita. "Fakana lil yahudi yaumus sabti." Maka bagi orang Yahudi, bagi mereka ada hari Sabtu. "Wa kana lin nasara yaumul ahad." Dan bagi orang-orang Nasrani hari Ahad. "Faja'a Allahu bina." Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang dengan kita. "Fahadana Allahu bi yaumil jum'ah." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dengan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh hari Jumat tidak dimiliki pula oleh hari-hari yang lain. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan dalam hadis yang dibawakan oleh as-sahabiyul jalil, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, "Khairu yawmin tala'at 'alaihi asy-syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jum'ah. Khairu yawmin tala'at 'alaihi asy-syamsu yawmul jum'ah." Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam satu pekan ada 7 hari. Ada hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, kemudian Sabtu. Dan dari 7 hari itu telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hari pada satu pekan adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Karena beberapa alasan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fihi khuliqa Adam." Pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam. "Wa fihi udkhilal jannah." Dan pada hari Jumat Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. "Wa fihi ukhrija minha." Dan pada hari Jumat Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. "Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah." Dan tidaklah akan tegak hari kiamat kelak kecuali pada hari Jumat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan tentang hari Jumat adalah hadis yang sangatlah banyak dan bukan makam kita untuk menyebutkan satu persatu hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan hari Jumat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk melakukan suatu ibadah yang agung, suatu ibadah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk berkumpul bersama-sama melaksanakan salat Jumat dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya siapapun yang beribadah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia ingin mendapatkan pahala yang sempurna. Dia ingin mendapatkan keutamaan dan keistimewaan yang terbaik. Termasuk ketika seorang hadir, dia berangkat dari rumahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melangsungkan dan untuk mengikuti salat Jumat, tentu dia juga mengharapkan pahala yang besar. Ahibati fillah, jamaah salat sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa untuk mengurangi, yang bisa mengurangi pahala orang yang melaksanakan sholat Jumat, yang bisa mengurangi fadilah orang yang menghadiri sholat Jumat. Di antara ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara kesalahan yang mungkin terjadi dan bisa saja terjadi dilakukan oleh kita atau orang yang lain, baik karena kejahilan ataupun karena kelalaian, adalah ketika datang